bunga sedap malam, setangkai bunga kenangan. Saat itu kasihku memberikannya, disaksikan angin malam sejuk nan berkesan. Malam yang penuh berbintang, namun kini hanyalah harapan hampa menanggulangi derita. Sedap malam selalu ku jelang kembali, meskipun kasih telah pergi jauh dan takkan kembali. Bunga sedap malam, setangkai bunga kenangan. Saat itu kasihku memberikannya, disaksikan angin malam. Jalan kembali, meskipun kasih telah pergi jauh dan takkan kembali. Sejuk nan berkesan, malam yang penuh berbintang, namun kini hanyalah harapan hampa menanggulangi derita.